إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أعد بريقتنا ayat ke-12 dan 13. Wati'u Allah wa Rasul fa in tawallaytum fa innama 'ala rasulina al-balagul mubin. Allahu la ilaha illa huwa wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Wati'u Allah wa Rasul. Ta'atilah Allah dan taatilah Rasul. Huruf waw jika kita temukan di awal kalimat, dan kalimat itu kalimat baru, jumlah jadidah, mustanafah, kalimat yang dimulai dari awal, bukan digandeng, diatofkan dengan kalimat sebelumnya, yang berarti waw-nya bukan waw atof. Nah, itu yang disebut dengan waw istinafiyah. Waw itu disebut waw istinafiyah. Yusta'nafu biha al-kalam. Waw yang dipakai untuk memulai kembali kalimat baru. Dan tampaknya di sini begitu, karena sepertinya tidak ada penggandengan dengan kalimat sebelumnya, tidak ada yang diatofkan. Berarti sepertinya waw-nya waw istinafiyah. Waw istinafiyah jangan diartikan dan. Dan itu waw atof. Nah, seperti Zaid wa Amr, Zaid dan Amr. Ya, yajlisani keduanya duduk, misalkan. Itu atof, Zaid dan Amr. Amr digandeng kepada Zaid. Terkadang kalimat digandeng kepada kalimat. Jadi sini tidak tampak ada penggandengan. Jadi jika seperti itu, ya, maka dia waw istinafiyah. Nah, waw didatangkan untuk memulai kalimat baru. Jadi ati'u Allah ati'ur rasul, taatilah Allah dan taatilah Rasul. Naam, menaati Allah dan menaati Rasulnya pada syariatnya, fima syara'ah, dalam hal syariat yang dibawanya, difi'li ma bihi amar wa tarki ma anhu nahah, dengan cara mengerjakan apa yang dia perintahkan dan meninggalkan, menjauhi apa yang dia larang darinya. Ya, barang siapa ingin selamat, beruntung, ya, mendapat petunjuk, di atas jalan petunjuk yang diridhoi oleh Allah, maka hendaknya menaati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa in tuti'uhu tahtadu. Jika kalian menaatinya, niscaya kalian mendapat petunjuk, akan terbimbing, ya, di atas siratul mustaqim. Naam. Allah mengatakan setelahnya, fa in tawallaytum fa inna ma'ala rasulina al-balagul mubin. Fa in tawallaytum, apabila kalian berpaling dari syariat Allah dan Rasulnya, tidak mau menaati Allah dan Rasulnya, tidak mau menaati syariatnya, itu tidak bermasalah bagi Rasul yang diutus. Tugasnya sudah dijalankan. Qad adda al-amanah wa ballagha ar-risalah. Fa inna ma'ala ar-rasul al-balagh. Rasul itu dengan berpalingnya kalian, penentangan kalian, penyembahan kalian, tidak mau menaatinya, mengikutinya, dia tidak dipermasalahkan karena dia sudah menjalankan tugas kerasulannya. Qad adda al-amanah, sudah menunaikan amanah. Wa ballagha ar-risalah, sudah mentabligh, menyampaikan risalah syariat yang dibawanya. Tugasnya sudah dilaksanakan dengan baik, maka tidak ada masalah atasnya. Yang bermasalah kalian sendiri. Kalian sendiri harus bertanggung jawab atas inhiraf kalian, penyimpangan kalian, shiqaq, penentangan kalian. Oleh karena itu Allah mengatakan, fa innama ala rasulina al-balagul mubin. Maka sesungguhnya hanyalah atas rasul kami al-balag, penyampaian yang mubin, yang nyata, yang jelas, yang tidak menyisakan pertanyaan lagi, yang tidak menyisakan kesamaran lagi. Dan tugas itu telah diemban. Tugas itu telah diemban. Adapun kalian, tugas kalian tidak kalian emban. Kalian yang bermasalah. Kalian bermasalah. Seperti firman Allah Ta'ala di surat An-Nur. Wati Allah wa Rasul. Fa'in tawallaw. Fa'innama alaihi ma hummila. Wa alaikum ma hummiltum. Jika kalian berpaling, sesungguhnya ya, hanyalah tugas dia, Rasulullah SAW, ya, menyampaikan, dia akan diminta beralaihi ma hummil. Tugas kewajibannya adalah apa yang dibebankan, ditugaskan kepadanya itu menyampaikan risalah. Wa alaikum ma hummiltum, dan atas kalian menunaikan tugas kewajiban kalian, yaitu mengikuti risalah tersebut, syariat tersebut, menaatinya. Ketika kalian tidak melaksanakan itu, nah kalian bermasalah. Kalian akan dihukum. Adapun Rasul tidak akan dihukum. Karena tugasnya hanya menyampaikan. Fa'innam alaih mahummin. Wa'alaikum mahummintum. Atas kalian tanggung jawab apa yang dibangkan kepada kalian. Dan ternyata kalian berpaling, tidak menaikkan tanggung jawab itu, maka kalian yang akan dihukum. Fa'in tuti'uhu tahtadu. Ya, kalian menaatinya, kalian akan mendapat petunjuk. Di atas jalan petunjuk. Wa ma'ala rasul lal balagul mubin. Nah. Fayyid. Fa'inna ma'ala rasul lal balagul mubin. Alaihi ma hummil wa alaikum ma hummiltum, yani alaikum ma hummiltum min as-sam'i wa at-tha'ah. Kewajiban kalian adalah melaksanakan tugas mendengar dan taat. Dan ketika kalian berpaling, maka kalian sendiri yang bertanggung jawab. Naam. Dan karena itu di akhir hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika di Mina pada khutbahnya pada Hajjatul Wada', haji perpisahan, Nabi SAW mempersaksikan itu di hadapan umatnya. Ya, dalam khutbahnya Nabi mengatakan, ala inni qad ballagt. Ketahuilah bahwa aku telah menyampaikan amanah ini. Telah laksanakan tugas. Nah, kemudian persaksikan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma fashhad, ya Allah, persaksikanlah. Nah. Di sini Ibnu Katsir rahimahullah menukil dari Az-Zuhri, qala Az-Zuhri, kata Az-Zuhri, min Allahi ar-risalah wa 'ala ar-rasul al-balagh wa 'alaina at-taslim. Min Allahi ar-risalah, dari Allah datangnya risalah, syariat yang diamanahkan kepada rasul yang diutus, diajarkan kepada hamba-hambanya. Wa 'ala ar-rasul al-balagh, dan atas rasul yang diutus al-balagh, menyampaikan amanah itu, risalah itu, tanpa menyembunyikan sedikit pun. Wa 'alaina at-taslim, dan atas kita semua wajiban kita at-taslim, menerima syariat itu, as-sam'u at-tha'ah, mendengar dan taat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu la ilaha illa hu wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Allah اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى وهو الاسم الله الأعظم الذي يرجع إليه جميع الأسماء. الله سبحانه وتعالى نما الله ثلاثة نما الله ثلاثة أسماء الله dari أسماء الله yang terbaik, ya, yang kepada nama ini seluruh nama-nama itu kembali. Kita mengatakan di antara nama Allah Ar-Rahman, di antara nama Allah Ar-Rahim, di antara nama Allah Al-Ghaffar, Al-Ghafur, Al-Ilah, dan seterusnya. Nah, Allah, berapa kali disampaikan, Allah mengandung makna seperti makna yang terkandung pada Al-Ilah. Artinya, Tuhan yang disembah. Ya. Nah, mengandung makna apa? Makna ma'luh, ma'bud, yang disembah. Fahuwa Allahu fis-samawati wa fil-ard. Yani, wahuwa al-ma'luhu, wal-ilahu al-ma'luhu fis-samawati wa fil-ard. Dia Allah yang di langit dan di bumi. Bukan maksudnya wujud Allah, dirinya, zatnya berada di langit dan berada di bumi. Ya, karena itu hal yang mustahil. Fa inna Allah huwal akbar, akbar min kulli syai. Ya, diri Allah, wujudnya, zatnya, dirinya itu paling besar. Ya, daripada selainnya, tidak bisa dibandingkan, maka tidak mungkin berada di sela-sela atau di tengah, di dalam langit, di dalam bumi, tidak mungkin itu. Nah, Allah di atas alam semesta ini seluruhnya. Wallahu fis samawati wa fil ard, dialah Allah yang di langit dan di bumi, maksudnya dia yang, dia Tuhan yang disembah di langit dan di bumi. Di langit disembah oleh malaikat, dia Allah di langit, artinya dialah Tuhan yang disembah di langit oleh malaikat. Dia di bumi, dialah Allah di bumi, yakni dialah Tuhan yang disembah oleh jin dan manusia, manusia dan jin di bumi. Nah, itu dalil bahwa Allah mengandung makna ketuhanan, ilah, ma'luh. La ilaha illa hu. La ilaha, tidak ada ilah. Tadi sudah disinggung maknanya. Mengandung makna sama dengan Allah. Yani, al-ma'luh, al-ma'bud, Tuhan yang disembah. Tidak ada Tuhan yang disembah haqqun atau bihaqqin, dengan benar. Ya. Jadi sini ada muqaddar, mahluf, ada kata yang ditakdirkan, ya, terbuang, yaitu kata haqqun atau bihaqqin. La ilaha haqqun, la ilaha bihaqqin. Karena kenyataannya di muka bumi banyak tuhan-tuhan yang palsu, yang batil, yang diangkat oleh orang-orang kafir, orang musyrik. Al-alihah al-batilah. Jadi tuhan sesembahan di muka bumi banyak, tapi yang hak dan yang benar hanya satu, yaitu Allah. Wallahu as-samawati wa fil ardh. Walillahul haq. La ilaha. Jadi organ itu harus ditakdirkan itu kata haqqun atau bihaqqin. La ilaha haqqun, la ilaha bihaqqin. Tidak ada tuhan sesembahan yang benar illa kecuali hu, kecuali dia. Jadi tuhan-tuhan yang dinamakan tuhan oleh orang musyrik, orang kafir, karena disembah sehingga disebut tuhan, diagungkan dengan penuh rasa cinta, rasa takut orang kafir, orang musyrik, sehingga dianggap tuhan, dinamakan tuhan, maka itu batil. Karena yang hak, yang benar hanya dia, Allah. Begitu maknanya. Ya, jadi kalimat tauhid ini, kalimat la ilaha illallah, bermakna tauhid uluhiyah, tauhid ubudiyah, tauhid ya uluhiyah, tauhid ketuhanan Allah subhanahu wa ta'ala sebagai satu-satunya sesembahan yang benar. Nah, itu maknanya. Dan terkandung pula di dalamnya makna tauhid rububiyah. Nah, itu terkandung pula di dalamnya. Tetapi secara makna, maknanya adalah apa yang kalian dengar, yaitu tauhid uluhiyah, tentang ubudiyah, beribadatan kepada Allah. Oh, tidak ada ya yang berhak diibadahi, dipertuankan ya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah satu-satunya tuhan sesembahan yang benar, selainnya batil. Ini maknanya. Dan terkandung pula dalam makna itu bahwa dialah satu-satunya pencipta, penguasa dan pengatur alam semesta. Nah, tetapi secara makna, maknanya tauhid uluhiyah. Jika diartikan, ditafsirkan dengan tauhid rububiyah, la ilaha illallah, la ilaha illahu, diartikan tidak ada pencipta selain Allah, tidak ada penguasa selain Allah, maka itu batil. Karena maknanya bukan itu. Maknanya tidak ada tuhan yang benar, tidak ada sesembahan yang benar selain dia. Yang berarti tidak ada pencipta, penguasa dan pengatur alam semesta selain Allah SWT. Bisa difahami? Naam. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Dan hanya kepada Allah. 'Alallah. Ya, hanya kepada Allah dimajukan, dikedepankan, ya. Sebelum amilnya, jar majrur ini muta'alliq di fi'il fi'il yatawakkal. Ya. Fi'il yatawakkal ini bekerja bekerja padanya, dimajukan, menunjukkan hasr. Ifadatil hasr. Hanya kepada Allah. Falyatawakkal, hendaknya bertawakkal al-mu'minun, orang-orang mukmin. Jadi tidak boleh bertawakkal kepada selain Allah. Tawakkal ya, adalah salah satu ibadah. Nah, salah satu ibadah min ibadatil al-qalb, termasuk ibadah kalbu hati. Bertawakkal yakni bersandar, i'timad ala Allah fi jalbil manafi' wa daf'il madar ma'a ta'adil asbab, yaitu bersandar, i'timad ala Allah, bersandar kepada Allah, mengembalikan urusan kepada Allah, bersandar kepadanya sepenuhnya. Hijab bil manafi' wa fil madar, dalam kehidupan ini dalam rangka mengupayakan manfaat dan menjaga diri dari mudarat. Ma'a ta'atil asbab, disertai dengan menempuh faktor-faktor, wasilah-wasilah yang bisa diusahakan. Hasilnya bagaimana? Ya, dapat manfaat dan dapat mudarat, kembalikan semuanya, sandarkan sepenuhnya kepada Allah, itu tawakkal. Nah, tawakkal dengan makna ini tadi yang merupakan ibadah kepada Allah yang penuh rasa cinta dan rasa takut kepadanya, jika diserahkan kepada makhluk selain Allah, berarti menyekutukan Allah dalam ibadah ini. Syirik akbar. Oleh karena itu, Allah menegaskan, Allah hanya kepada Allah, tidak boleh kepada selainnya. Barakallahu fikum. Naktafi bihada. Subhanallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfirullah.